Iya, dicoba satu tambah ya, bodas. Dian mah alim dicandu, mapai jalan satapa ngejijika hiji lembur. Hujan angin mundur dan cina teayak keringan sana jan awak nan kecil depan dulu acem teri abang adop hey. Nukim timah asal lebih katempat adu dituju regalongo mawar bodas mual bisa kaya suga teha mual kanan lembang berkaya nubung balik ke asal Nu penting mah asal lebih. Masih abang adop.